Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sekarang kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih dalam kitab Mudzakiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba, yang disusun oleh Syekh Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah. Kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu hadis tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap tiga perkara dan murka dari tiga perkara. Yang Allah Subhanahu wa taala ridhai adalah anta'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Kalian beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kita lanjutkan yang kedua dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diterangkan oleh Syekh Rabi' bin Hadi hafizahullah taala, yaitu pada pembahasan wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah semuanya dan jangan kalian bercerai-berai. Qala Syekh hafizahullah taala, Syekh Rabi' hafizahullah taala berkata, wa tsaniha, yang kedua dari penjelasan ini, al-i'tisamu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. Wa huwa ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tali Allah itu maksudnya adalah apa yang datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min kitabin wa sunnatin, dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma hawathu ta'alimur rasul min aqaid wa ibadat wa akhlak wa muamalat, dan apa saja yang dicakup oleh pengajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Fala yasa'u musliman la fardan min afradil muslimin wala ta'ifatan min tawa'ifil muslimin wala mujtami'an minal mujtama'atil islamiyyati wala hakiman wala mahkuman al-khuruju an syai'in min usulil islami au furu'ihi. Tidak boleh bagi muslim manapun, baik per individu, dari individu-individu muslimin, kelompok dari kelompok-kelompok muslimin, suatu masyarakat dari masyarakat-masyarakat Islam, tidak pemerintahnya, tidak pula rakyatnya, tidak boleh bagi mereka keluar sedikit pun dari landasan Islam dan cabangnya. Tidak boleh bagi mereka untuk keluar dari syariat Islam keseluruhan. Bal yajibu alal jami', bahkan wajib bagi semua. Al imanu wal iltizamul kamilu bi kulli ma jaa bihi khatamul anbiya'i wa sayyidul mursalin. Bahkan wajib bagi seluruh manusia untuk beriman dan berpegang teguh terhadap apa yang dibawa oleh penutup para nabi dan pemimpin para rasul. Wa taqdimu ala kulli qaulin wa hadyin. Wajib mendahulukan petunjuk beliau dari ucapan siapapun dan petunjuk siapapun. Walihtikamu ila ma jaa bihi ar-rasul fi kulli sya'nin. Wajib untuk berhukum terhadap apa yang datang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada setiap keadaan. Wa tajridu ta'ati wal mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk memurnikan ketaatan dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam fi saghiri umuri din wa kabiriha, dalam urusan-urusan agama baik yang besar maupun yang kecil. Wa mujanabatu kulli bid'atin wa ra'yin wa ma'siyatin, wajib untuk menjauhi segala kebid'ahan, segala pendapat yang menyelisihi pendapat beliau, segala kemaksiatan. Ini wa ra'yin kullu bid'atin wa mujanabatu kulli bid'atin wa ra'yin, wajib menjauhi segala bid'ah dan pemikiran, yakni pemikiran yang tentunya tidak sesuai dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa maksiatin, dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Wa bidzalika la bighairihi yajtami'u syamlul muslimin wa taqumu wahdatuhum al-mansurah wa yasduqu 'alaihim jami'an annahum mu'tasimuna bihablillah. Dan dengan itu, bukan dengan selainnya, akan terkumpul, akan bersatulah kaum muslimin, dan persatuan mereka akan tegak, dan pantaslah untuk dikatakan kepada mereka semua bahwa mereka berpegang teguh dengan tali Allah. Seperti itulah gambarannya. Wa hadzal waqi', dan yang seperti ini, huwa alladhi yuriduhu Allah, inilah yang diinginkan oleh Allah. Wa kallafa bihil ummat al-islamiyyata, dan Allah Subhanahu wa taala membebani umat Islam untuk yang demikian ini, untuk berpegang teguh seperti ini. Lal wahdat as-siyasah, ya, bukan politik, ya, bukan seperti politik, ya, Allah tidak membebani mereka untuk bermain politik. Ma ikhtilafil aqaid, ya, di dalam ilmu politik itu, ya, banyak sekali penyelisihan terhadap syariat bersamaan dengan berbedanya akidah-akidah mereka. Wal masyarib, asupan-asupan, wal ijtihad, wal ijtihad, dan prinsip-prinsip mereka. Fa inna hadzal laun min at-tajmi' law tamma, sesungguhnya yang seperti ini, yakni warna ini, cara mengumpulkan orang dengan politik ini, minat tajmi, termasuk dari mengumpulkan, lautama kalaupun terkumpul, wahuwa ba'id, dan tidak akan mungkin rasanya untuk terkumpul, yang tobik alaihi qawullahi ta'ala, tentu pantas sekali untuk diterapkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang mereka. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syadda, engkau mengira mereka berkumpul padahal hati mereka bercerai-berai. Demikianlah kalau perkumpulan yang tidak dilandasi dengan syariat Allah, yang tidak dilandasi dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau mengira mereka bersatu. Lihat mereka, para tokoh-tokoh politik itu, mereka bersatu, ya, seakan-akan mereka bersatu padahal hati mereka tercerai-berai. Masing-masing punya keinginan ingin tampil ke depan, masing-masing punya keinginan ingin punya ini dan itu, kedudukannya lebih tinggi dan seterusnya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, engkau mengira mereka bersatu padahal hati mereka bercerai-berai. Syekh hafizahullah taala, fa inna hadzal laun, warna yang seperti ini, yakni berwarna-warni, berbeda akidah, berbeda asupan, berbeda prinsip, ya, berbeda apa yang dia yakini dengan temannya, berbeda keyakinan, sudah berbeda. Yang penting mengumpulkan orang. Nah, perkumpulan seperti ini, lautama kalaupun terjadi, dan ini rasanya tidak mungkin akan bisa langgeng perkumpulan seperti ini, ya, kalaupun terjadi itu sangat pantas, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan untuk mereka. Mereka, kalian kira bersatu padahal hati mereka tercerai-berai. Inilah kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah berpegang teguh dengan syariat Allah secara keseluruhan. Wa tsalitsuha, yang ketiga, yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Munasahatu wulati amril muslimin, menasehati pemerintah muslimin. Bagaimana caranya? Munasahat kepada mereka itu bagaimana caranya? Wadzalika yatimmu bita'awun ma'ahum 'alal haq. Ya, caranya kata beliau hafizahullah taala, yang demikian itu akan sempurna dengan tolong-menolong bersama mereka di atas kebenaran. Wa ta'atuhum fi, dan mentaati mereka dalam perkara kebenaran, dalam perkara yang tidak menyelisihi kebenaran. Wa amruhum bihi wa tanbihuhum, ya. Memerintah, mengajak mereka kepada kebaikan, ya, mengingatkan mereka, wa dzikiruhum birifqin, ya, dengan lemah lembut, wa lutfin, dan kasih sayang. Wa i'lamuhum bima ghafalu, dan mengabarkan kepada mereka, memberitahu kepada mereka terhadap perkara-perkara yang mereka lalai. Wa lam yuballighhum min huquqil muslimin, dan tidak menyampaikan kepada mereka dari hak-hak muslimin. Wa tarkul khuruj 'alaihim, ya, dan tidak khuruj, tidak memberontak kepada mereka. Wassalatu khalfahum, dan tetap salat di belakang mereka. Wal jihad ma'ahum, berjihad bersama mereka. Wa ada'us sadaqat ilaihim, dan menunaikan sedekah-sedekah, yakni zakat-zakat kepada mereka. Wa tark al-khuruj alaihi bisayf, dan tidak boleh memberontak kepada mereka dengan pedang. Idza dhahara minhum haif, walaupun nampak bagi mereka ketidakadilan, ya, kesalahan, kekeliruan yang nampaknya ini tidak adil, tidak boleh memberontak kepada mereka dengan pedang. Au su'ul isyrah, atau nampak bagi mereka ini adab yang jelek, adab yang tidak baik. Misal pemerintah kita akhlaknya kurang baik, ya, tidak boleh kita memberontak kepada mereka, tidak boleh memberontak kepada mereka dengan pedang ataupun dengan lisan. Wa du'a'u lahum, wajib bagi kita untuk mendoakan mereka bisalah, dengan kebaikan. Wa alla yughirru bisana al-kadzib alaihim, dan jangan menipu mereka, yakni dengan memuji mereka dengan kedustaan-kedustaan. Ya. Kita apa adanya dengan pemerintah itu, ya. Kita taati mereka dalam perkara kebaikan. Kalau nampak pada mereka ketidakadilan, kekeliruan, kesalahan, tidak boleh kita memberontak kepada mereka. Tidak boleh kita memprovokasi orang untuk membenci mereka. Wajib bagi kita untuk taat kepada mereka dan untuk mendoakan mereka. Bahkan Al-Imamu Ahmad rahimahullahu taala, beliau menyebutkan, "Lau kana li da'watun mustajabah," kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajabah, yang terkabulkan, "la sarraftu li sultan," tentu akan aku berikan kepada pemerintah. Karena baik untuk mereka, baik untuk semuanya. Inilah Al-Imamu Ahmad rahimahullah ta'ala. Termasuk dari kebiasaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mendoakan kebaikan untuk pemerintah mereka. Mereka taat kepada pemerintah mereka dalam kebaikan yang tidak menyelisihi kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa fima kariha." Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemerintahnya pada perkara yang tidak dia sukai dan perkara yang dia sukai. Illa an yukmaru bi ma'siyatin, kecuali jika diperintahkan untuk melakukan maksiat. Bala sam'a wa la ta'ata, maka tidak boleh taat dan tidak boleh mendengar. Sebagian dari manusia tidak suka dengan pemerintah karena pemerintah zalim, ya. Bahkan sampai na'udzubillah menghujat di mimbar-mimbar, menghujat pemerintah di muka umum, menjatuhkan pemerintah, atau memprovokasi manusia untuk memberontak kepada pemerintah, berbuat keributan. Ini bukan akidah ahli sunnati wal jamaah. Ya, misal mereka membuat kesepakatan, hari ini kita akan demo, akan memberontak ke pemerintah di gedung ini dan itu. Ini tidak dibolehkan, haram. Wajib bagi kita untuk memperingatkan, ya, orang-orang yang di bawah tanggungan kita untuk tidak mengikuti hal ini, karena itu merupakan perbuatan yang menyelisihi agama Islam. agama Islam memerintahkan untuk tetap taat kepada pemerintah musyrik, walaupun mereka tidak taat, artinya walaupun mereka nampak kekeliruan, ya, nampak kesalahan, tidak boleh kita menjatuhkan wibawa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah pemerintah kalian. Di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada nanti sepeninggalku pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, dan mereka tidak mengambil sunnahku, tidak mengikuti petunjukku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin, dan akan berdiri di tengah-tengah mereka, yakni yang menjadi orang dekat mereka, orang-orang yang hati mereka hati syaitan, fi juzman ins, dalam jasad manusia. Qala qultu kaifa asna' ya Rasulullah, kata Hudzaifah bin Al-Yaman, kalau begitu bagaimana yang aku perbuat wahai Rasulullah, in adraktu dzalik, jika aku menjumpai hal itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasma' wa tuti' lil amir, hendaknya engkau tetap mendengar dan taat kepada pemerintahmu. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tetap taat walaupun pemerintahmu bukan orang baik, ya. Walaupun pemerintahmu bukan orang yang nampak bagimu itu adil, tetap diperintahkan untuk taat. Wa in daraba dhahraka, walaupun dia memukul punggungmu. Nah, di sini. Ini, mereka memukul punggung kita, mencambuk kita, ya, tetapi ya selama dia muslim, ya, menampakkan syiar Islam, wajib bagi kita untuk taat kepada mereka. Wa akhadha malaka, walaupun mereka mengambil hartamu, merampas hartamu, ya, mengambil hartamu, masuk ke rumah-rumah, sini keluarkan uang sekian sekian sekian, atau merampas harta ini dengan cara yang lain, ya, walaupun mereka melakukan yang demikian ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap fasma' wa athi', ya, dengarkan dan taatilah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin, akan berdiri, ya, fihim, di tengah-tengah mereka, rijal, ya, laki-laki, yakni dari mereka, yakni dari pemimpin tersebut, ya, hati mereka, hati, ya, hati mereka bagaikan hati syaitan, yang sedangkan jasadnya jasad manusia, berarti buruk sekali sudah, ya, sudah masya Allah, ya, luar biasa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tetap taat. Lantas bagaimana dengan keadaan negara kita yang walhamdulillah syiar Islam tegak, kita bisa menjalankan syariat Islam, kita bisa ta'lim, kita bisa menghidupkan sunnah, menyebarkan sunnah, tidak dilarang, walhamdulillah, ya, seperti ini patut disyukuri, ya, tidak boleh kita memberontak kepada mereka. Nah, ya, barakallahu fikum. Ambil bantal. Warabi'uha, yang keempat sekarang, an-nahyu an qil wa qal, larangan dari mengucapkan qil wa qal. Apa itu qil dan qal? Qil dan qal ini maksudnya wa huwal qawdu fil batil, yakni berdalam-dalam dalam kebatilan, wa isya'atu al fawahish, dan menyebarkan al fawahish, kekejian, wa nashru al isya'at wal akhbar al kadhibah, dan, ya, serta menyebarkan berita-berita dusta. Ini qil wa qal. Allah melarang kalian dari qil wa qal. Wa kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukup seseorang itu berdusta. Kapan seseorang itu dikatakan berdusta? Kala dia, ya, menyampaikan setiap yang dia dengar. wa kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bikulli ma sami'a. Ini adalah potongan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan cukup seseorang itu berdusta, ya, dia dikatakan berdusta. Kapan? An yuhaddisa bikulli ma sami'a, tatkala dia menyampaikan setiap yang dia dengar. Rasulullah SAW menyebutkan kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bikulli ma sami'. Cukup seseorang itu berdusta tatkala dia menceritakan setiap yang didengarnya. Hadis ini yang disampaikan oleh Syekh merupakan hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam Sahih. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sempat menjelaskan hadis ini di dalam syarah Sahih Muslim. Kita baca sedikit keterangan dari Imam Nawawi. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa amma ma'na al-hadis wal-athar allati fil bab, makna hadis dan penjelasan sahabat dalam bab ini, fa fiha az-zajr 'ani at-tahdits bi kulli ma sami'a al-insan. Maka dalam hal ini terdapat peringatan dari menyampaikan setiap yang didengar oleh seseorang. Fa innahu yasma'u fil 'adah as-sidqa wal kadzib. Karena sesungguhnya dia biasanya dalam kesehariannya mendengar sesuatu yang jujur dan dusta. Fa idza haddatsa bi kulli ma sami'a faqad kadzaba li akhbarihi. Apabila dia menyampaikan, menceritakan setiap yang dia dengar, maka sungguh dia telah berdusta dalam membawakan kabar yang tidak ada. Bima lam yakun wa qad taqaddama anna madhhabal haq, sungguh telah berlalu bahwa madhab ke ahlul haq, madhab yang benar, madhab orang-orang yang berjalan di atas jalan yang benar, annal kadzib al ikhbar an syai bi khilafi ma huwa, bahwa dusta itu maknanya mengabarkan tentang sesuatu bi khilafi ma huwa, ya, menyampaikan kabar tentang sesuatu yang menyelisih kenyataan, itu maknanya dusta. Wala yushtaratu fihi at-ta'ammud, baik disengaja ataupun tidak. Lakin at-ta'ammud syartun fi kaunihi isman, tetapi ya, seseorang dikatakan berdosa ketika dia menyengaja. Adapun kalau tidak menyengaja, tidak berdosa. Ini makna hadis, ya, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukup seseorang itu berdusta ketika dia menyampaikan segala yang dia dengar. Karena terkadang dia mendengar kedustaan, terkadang dia mendengar yang jujur, ya. Kalau semua yang dia dengar dia sampaikan, berarti dia berdusta. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna annahi an qil wa qal, dilarang dari mengucapkan ini dan itu, qil dan qal. Wa kadzalikal ighraq fi fardhi masail lam taqa wal ijabat anha qabla wuqu'iha. Demikian pula dimaksud qil wa qal di sini adalah berdalam-dalam, tenggelam dalam pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi. Ya. Wal ijabat anha, dan menjawabnya qabla wuqu'iha, sebelum perkara itu terjadi. Ya, berdalam-dalam bertanya tentang perkara yang belum terjadi. Gimana coba? Contohnya. Ya, mungkin ya dari sebagian orang ada yang bertanya, bagaimana kalau misalkan makhluk di bumi ini penuh, kita mau tinggal di mana? Ini pertanyaan yang belum terjadi, untuk apa pula dibahas, ya. Naam, ya, ini termasuk kata Syekh, ya, dari al-qil waqil waqal. Fa inna hadza yasriful muslimin an dirasatil kitab was sunnah. Sesungguhnya ini menghalangi muslimin dari mempelajari Alkitab was sunnah. Wa yushghiluhum an hifdhi nususiha wa tafaqquh fihima, dan menyibukkan mereka dari menghafal, ya, Alkitab was sunnah dan mempelajari keduanya. Menyibukkan sehingga mereka tidak jadi belajar Al-Qur'an dan sunnah gara-gara il waqal tadi. Menyampaikan berita sana sini, entah benar atau tidak. Setiap yang didengar disampaikan, disebarkan. Kata Rasulullah SAW, kafabil mar'i kadziban, cukup berdusta setiap yang dia dengar ketika disampaikan kepada orang lain. Wa khamisaha, yang kelima, annahyu an kasratis su'al, larangan dari banyak soal. Nah, soal ini kalau dalam bahasa Arab ini ada dua makna. Dia bisa bermakna pertanyaan, dia juga bisa bermakna permintaan. Dari fi'il sa'ala yas'alu, soal, masalah, ya. Sa'ala yas'alu. Tetapi biasanya kalau dia bergandengan dengan huruf jar'an itu artinya bertanya. Kalau dia langsung ke maf'ul bih-nya, itu biasanya maknanya meminta. Contoh, ya. Sa'altu an others, aku bertanya tentang pelajaran. Tetapi ketika dikatakan sa'alat Zainabu zaujaha fulusan, Zainab telah meminta kepada suaminya fulusan, uang, gitu kan? Dengan dua maf'ul bih dia bermakna meminta. Tetapi kalau dia dengan huruf jar'an itu maknanya bertanya. Kata Syekh hafizahullah taala, wa huwa yashmalu su'alan nas, soal ini mencakup seseorang meminta kepada manusia, ma fi aydihi minal mal, apa yang ada di tangan mereka berupa harta, wa ghairihi, ya, dan selain harta, mungkin minta ini, minta itu, banyak yang diminta kepada orang lain. Wa inzal hajatihi bihim, dan membuat, ya, inzal menurunkan kebutuhan mereka, kebutuhannya kepada mereka, yakni membebankan manusia, ya, dengan kebutuhan-kebutuhannya, minta ini, minta itu, apa-apa minta sama orang. Wa hadza la yaliku bil muslim, ini tidak layak untuk dilakukan oleh seorang muslim. Alladzi yuridullah lahu an yakuna azizan syarifan, yang Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya mulia, ya, dan perkasa, kuat, ya. Allah menginginkan muslim itu kuat, ya, mulia, bukan lemah seperti ini, semua hajatnya minta kepada orang lain. Fasual annas, ini juga mencakup, ya, sual annas, kita ulang. Fasu'alun nas muharram, meminta-minta kepada manusia secara asal haram hukumnya. Wala yajuzu, dan tidak boleh. Illa fi halid darurah, kecuali dalam hal darurat. Wa fi su'alil makhluk bila darurah salatu mafasid, ketika seseorang meminta kepada makhluk tanpa kebutuhan mendesak, ini ada tiga kerusakan, kata Syekh. Ada tiga kerusakan tatkala seseorang meminta kepada makhluk tanpa kebutuhan mendesak, bukan darurat. Ya, sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit minta, ya, bukan darurat. Kerusakan pertama, kata beliau hafizahullah taala, mafsadatul iftikar. Ya, kerusakan iftikar ila ghairillah, dia menjadi butuh kepada selain Allah. Wa ya nau'un minasyirik, dan ini termasuk dari jenis kesyirikan. Ketika seseorang membutuhkan selain Allah Subhanahu wa taala. Adzan yang kedua, mafsadatu idzail makhluk. Mafsadah yang kedua, mengganggu orang yang dipinta tadi, al makhluk al mas'ul. Wa hiya naw'u dzulmil khalq, dan yang seperti ini termasuk dari jenis kedzaliman terhadap makhluk. Mafsadah yang ketiga, mafsadatu dzulli ghairillah. Tatkala seseorang, ya, merendahkan dirinya kepada selain Allah. Wa huwa dzulmun lin nafsi, dan yang seperti ini tentu dia mendzalimi dirinya sendiri. Masya Allah, luar biasa faedah dari beliau hafizahullah taala. Ada tiga mafsadah. Mafsadah yang pertama, seseorang jadi butuh kepada selain Allah, dan ketika seseorang butuh kepada selain Allah, ya, menggantungkan hatinya kepada selain Allah, ini nau'un minasyirik, jenis dari kesyirikan. Yang kedua, mafsadahnya mengganggu makhluk yang dimintai tadi, dan ini termasuk dari jenis kezaliman kepada yang dimintai tadi. Yang ketiga, mafsadahnya merendahkan diri kepada selain Allah, dan ini termasuk kezaliman terhadap dirinya sendiri. Hadza idza kana al-mas'ulu hayyan qadiran ala tahqiqil matlub minhu ini. Jika yang dipintai tersebut orangnya hidup dan mampu untuk mewujudkan apa yang dipinta. Fa kaifa bisu'alil mayyit, maka bagaimana kalau yang dipinta itu orangnya meninggal, wal ghaib, dan tidak ada di tempat. Ma la yaqdiru alaihi illallah. Dipintai dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah yang bisa melakukannya. Inna dzalika huwa 'ainu syirki billah. Itulah yang dimaksud dengan kesyirikan kepada Allah. Orangnya enggak ada, ya. Minta kepada wali fulan, wali andan, ya. Dia dalam kondisi tertimpa musibah. Wahai wali fulan, tolonglah aku. Wahai wali andan, tolonglah aku. Demikian contohnya. Ini tidak dibolehkan. Ya. Ini termasuk jenis kesyirikan. Dan termasuk yang harus kita ingatkan juga kepada semua. Misal mungkin ya sebagian dari manusia ada yang senang bercanda. Nanti mungkin dia berkata kepada temannya, wahai kawanku, nanti kalau kamu pergi, ingat-ingat aku ya. Kalau tertimpa musibah, ingat-ingat aku. Ini mungkin dia bercanda, tetapi hati-hati kalimat ini. Ini bisa menyebabkan ya bergantung kepada selain Allah. Kita mengajarkan orang lain untuk bergantung kepada selain Allah. Ini hati-hati ucapan yang sangat berbahaya yang tidak boleh diucapkan oleh seorang muslim. Ya, kalau kamu tertimpa musibah, sebut namaku. Nah, ini tidak boleh yang seperti ini, ya. Tidak boleh. Ajarkan dia akidah yang sahihah, akidah yang benar. Kalau kamu tertimpa musibah, ingat Allah. Kembali kepada Allah. Gantungkan hatimu kepada Allah, jangan digantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kama yashmalu hadha an-nahi kathratul as'ilah al-ilmiyah khususan allati yuqsadu minha at-ta'annud wa itharatun niza' wal jidal bil batil. Sebagaimana lafaz hadis ini, Allah melarang kalian dari banyak bertanya, banyak soal. Di samping dia soal itu maknanya itu meminta kepada orang lain tanpa darurat. Ini juga mencakup ya larangan banyak bertanya. Banyak bertanya ilmiah terlebih ya, yang dimaksud darinya adalah untuk memberat-beratkan diri ya, untuk memberatkan yang ditanya tadi dan memunculkan perselisihan dan perdebatan dengan batil dengan pertanyaan disebabkan pertanyaan tadi. Wa kadzalikal igra' fi fardil masail allati lam taqa, demikian pula berdalam-dalam dalam permasalahan-permasalahan yang belum terjadi. Wa talab al-ijabat anha, dan minta untuk segera dijawab padahal ya permasalahan tersebut ya, belum terjadi, atau untuk memunculkan perdebatan. Nah, ini juga termasuk dilarang di dalam syariat kita. Walhamdulillah ya, banyak juga ya, masyaallah. Faedahnya sudah setengah jam lewat. Sebenarnya masih ada dikit lagi nih sebenarnya. Apa kita selesaikan? Hah? Iya, menyanyikan harta tinggal satu lagi kan. Selesaikan aja ya. Wasadisaha, yang keenam dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah annahyu an idha'atil mal. Larangan dari menyia-nyiakan harta. Fa innal mal nikmatun minallah. Sesungguhnya harta itu adalah nikmat dari Allah. Wa fihi aunun ala ta'atillah, dan pada harta itu terdapat bantuan untuk seseorang melakukan ketaatan kepada Allah. Dengan harta tadi, dia bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Sebagian manusia, kalau hartanya sedikit atau banyak kurangnya, dia menjadi tidak taat kepada Allah. Tatkala hartanya cukup baginya, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harta itu masya Allah, ya. Kadang berpengaruh pada manusia. Nas'alullah an yaj'ala malana mubarakan. Kita memohon kepada Allah agar menjadikan harta kita selalu berkah, digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta itu juga bisa menolong untuk wal jihad, berjihad fi sabilihi, di jalan Allah. Wa ala musa'adatil mustahiqin minal muslimin al-fuqara wal aqarib wa ghairihi. Dan bisa membantu orang-orang yang berhak dari muslimin yang fakir dan kerabat-kerabat serta selain mereka. Fa yajibu an yashkur al-muslim rabbahu, maka wajib bagi seorang muslim, bagi setiap muslim untuk mensyukuri Rabbnya ala hadhihi nikmah, atas nikmat ini. Wa yuhafidhu 'alaiha min adh-dhaya', dan menjaga harta tersebut dari hal yang sia-sia, wal ihmal, dan tidak ada gunanya. Wa la yunfiqu minhu illa fi turuqi allati syara'aha Allah, dan janganlah dia membelanjakan hartanya kecuali pada jalan-jalan yang disyariatkan oleh Allah, au abahaha, atau yang dibolehkan oleh Allah. Wa laisa lahu an yunfiq minhu fi sabili syaitan, tidak boleh baginya untuk membelanjakan hartanya di jalan syaitan, wal ma'asi, dan kemaksiatan-kemaksiatan. Kama laisa lahu an yuhmil hadhihi ni'mata wa yaridha lidhaya', sebagaimana tidak boleh bagi dia untuk menyia-nyiakan nikmat ini dan menjadikan nikmat ini menjadi terbengkalai, ya, menjadi sia-sia. Masyaallah, ini faedah yang sangat berharga dari beliau hafizahullah taala, ya, nasihat yang tulus, ya, dari seorang alim yang tulus kepada kita semua. Ma yustafadu minal hadith, yang diambil faedah dari hadith ini, al-awwal yang pertama, wujubul qiyami bi ibadatillahi al wajhil matlub, wajib menunaikan ibadah kepada Allah sesuai dengan yang ditentukan. Atsani, yang kedua, wujubul ibti'ad an kulli asnafis syirki saghirihi wa kabirihi, wajib untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil. Al-thalif, yang ketiga, wujubul i'tisam bihablillah wa huwal islam alladhi ja'a bihi rasul muhammadun sallallahu alaihi wasallam kitaban wa sunnatan fi kulli sya'nin, wajib untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Apa itu tali Allah? Tali Allah itu adalah Islam yang datang dibawa oleh rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab dan sunnah, fi kulli sya'nin, pada setiap keadaan. Ar-rabi, yang keempat, tahrimu tafarruq wa wujubu wahdatil muslimin 'alal haq, haram hukumnya berpecah belah dan wajib untuk menyatukan semua kaum muslimin di atas kebenaran. Wajib untuk kaum muslimin, mereka semua bersatu di atas kebenaran. Ini maknanya. Adapun kalau kita mungkin dibebani untuk menyatukan semuanya, ini tidak, ya, tidak demikian maksudnya. Karena masing-masing, ya, kita lihat dari muslimin, ya, banyak yang berpecah. Sehingga yang wajib adalah mereka bersatu di atas kebenaran. Tidak boleh mereka bercerai-berai. Karena Allah perintahkan untuk bersatu. Al-khamis, yang kelima, wujubu munasahati wulati amril muslimin, wajib menasehati pemerintah muslimin. Wa ta'awuni ma'ahum, wajib untuk berta'awun, ya, tolong-menolong bersama mereka, alal haqqi wal bir, di atas kebaikan. As-sadis, yang keenam, tahrimul qil wal qal, haram hukumnya al-qil wal qal. Al-qil wal qal sebagaimana tadi penjelasannya, ya, menyebarkan setiap yang didengar, ya, setiap berita, ya, bahasa kekiniannya mungkin bisa dimaknakan gosip, ya. Demikian pula, ya, diharamkan yang seperti ini karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sabi', yang ketujuh, tahrimu su'alil makhlukin, haram hukumnya meminta-minta kepada makhluk. Illa fima yakdiruna alaihi fi halid darura, kecuali pada perkara yang makhluk itu mampu melakukannya dalam kondisi darurat tentunya. Kalau darurat, ya, boleh meminta. Wal afdol at-tawakkulu was-sabru, sedangkan yang afdol adalah tawakal dan sabar. As-samin, faedah yang ke-8, tahrimu idha'atil mal, haram hukumnya menyia-nyiakan harta. Walhamdulillah, selesai kita hadis yang ke-11. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk al-haditsus tsani asyar, hadis yang ke-12, tentang jihadul munharifin an hadil anbiya, berjihad melawan orang-orang yang menyimpang dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang. Ada beberapa pertanyaan di sini. Kalau ada yang lain, silakan ditulis, ya, nanti disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon penjelasannya tentang bahwa orang yang berilmu akan diazab sebelum para penyembah berhala. Ya, benar. Hadis tersebut disebutkan di dalam hadis yang sahih. Sebatas yang saya ingat, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, bahwa tiga orang yang nantinya diazab, ya, qabla abadatil awsan, sebelum penyembah berhala. Di antara mereka adalah seorang alim yang belajar agama Allah Subhanahu wa taala, namun tujuan dia belajar itu bukan untuk meraih ilmu, ya, bukan untuk mengamalkannya. Naam, tujuannya untuk meraih ilmu, namun bukan untuk mengamalkannya, tapi liyuqal, agar dikatakan qari, ya. Qari, pembaca, alim, ya. Seorang alim, seorang yang berilmu. Lalu ketika dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui, ya, apa yang telah engkau buat, kala dia mengatakan, aku telah berbuat demikian. Aku telah mempelajari, aku telah menaikannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala jawab, kadzabta. Engkau dusta. Engkau belajar agama liyuqal alim, supaya dikatakan alim, qari. Faqad qila, sekarang engkau sudah dikatakan sebagaimana yang engkau inginkan. Maka diseret, ya, dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah Maha mengetahui. Lalu dia menjawab, qataltu fi sabilika hatta qutiltu, aku berperang di jalan engkau ya Allah, hatta qutiltu, sampai aku meninggal dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala jawab, kadzabta, dusta. Engkau berperang agar dikatakan, ya, seorang yang demikian yang terpuji di mata manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia diseret, ya, dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga, seorang yang berderma dengan hartanya, ya, lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui, dia menjawab, dia menjelaskan, demikian aku telah berbuat demikian. Lalu Allah katakan, kadzabta, engkau dusta. Engkau berderma itu liyuqal jawad, agar dikatakan jawad, dermawan. Sekarang engkau telah mendapatkan ujian itu, sanjungan itu. Engkau bukan karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih demikian mana hadisnya. Lalu dia diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Semoga kita dihindarkan dari ini semua. Nas'alullaha salamata. Allahumma musta'an. Dan apa ciri-ciri ilmu yang bermanfaat bagi seseorang yang dia menyatakan kalbu dirinya sebagai orang yang sangat bersemangat untuk belajar ilmu syar'i? Ciri ilmu yang bermanfaat itu, ya, membuat dia semakin lari dari pujian, sanjungan, ya. Tidak suka dia dengan pujian, sanjungan. Semakin dia baik, semakin dia belajar, semakin baik, semakin berubah. Semakin dia belajar, semakin rendah hati, semakin tawadhu, tidak menonjolkan dirinya, aku bisa ini, aku bisa itu, aku sudah belajar ini, aku sudah belajar itu, ini guruku, ini. Tidak membanggakan, tawadhu dia, rendah hati. Semakin dia belajar, semakin rendah hati, semakin berubah, semakin baik. Itu tanda ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Bismillah Pak Ustaz, izin bertanya. Boleh. Di dalam syariat pajak itu kan terlarang. Bagaimana dengan kita yang membayar pajak di semua barang yang ada pemerintahan ini? Kalau yang seperti ini, ya, dalam kondisi-kondisi yang tidak mungkin bagi kita untuk mengelakkannya. Misal seperti motor. Motor kalau kita tidak bayar pajak, kita akan dipersulit, ya. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, kita tetap taat. Kita ingkari di hati perbuatan dosa tersebut. Kita ingkari di hati. Pernah ditanyakan kepada Syekh Mukbil bin Hadi di dalam Tuhfatul Mujib. Hal ini beliau, ya, menjawab, kata beliau, nahnu nusallim ad-dara'ib wal jamarik ala sayyarat wa ghairiha wa nahnu na'takidu hurmataha. Kita tetap membayar pajak dan cukai atas mobil dan barang-barang yang lainnya, walaupun kita meyakini hal itu haram, ya. Karena kalau kita tidak membayar akan dipersulit urusan kita. Ya, kita tetap bayar, namun tetap kita yakini itu haram. Kita yakini itu haram. Nah, adapun dosanya bukan kita yang menanggung, ya, karena kita tidak menyetujui hal tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan pertama, apakah ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah walaupun sudah bertaubat? Sebatas yang saya ketahui tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu 'ala, yang mereka telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka. La taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Selama hayat masih dikandung badan, Allah mengampuni semua dosa, walaupun syirik, walaupun kufur. Selama dia bertaubat dengan taubat yang sebenarnya, Allah mengatakan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bertaubat dengan taubat yang sungguh dan tulus. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat senang ketika hamba itu bertaubat. Allah mengatakan sebagaimana di dalam hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kalian melakukan dosa siang dan malam, wa ana aghfirul dzunuba jami'a, dan aku mengampuni dosa-dosa, fastaghfiruni aghfir lakum, mohonlah ampun kalian kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Adapun kalau sudah meninggal dia melakukan kesyirikan atau kekufuran, nah itu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia belum bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Lebih baik mana, orang yang jarang ibadah tapi baik akhlaknya, atau orang yang rajin ibadah namun jelek akhlaknya? Yang lebih baik orang yang rajin ibadahnya, baik akhlaknya. Ya. Itu kita jawab, ya. Karena ya, untuk apa kita membanding-bandingkan yang seperti ini? Ya. Apa faedahnya? Ya. Yang baik apa? Yang baik akhlaknya, rajin ibadahnya, itu yang baik, ya. Nah, jangan jadi orang yang jelek akhlaknya, rajin ibadahnya, jangan. Ya, siapa yang mau seperti itu, ya? Akal kita secara fitrah pun enggak suka yang seperti itu. Ya kan? Maka ya, bertanya itu yang inilah yang akan membuahkan faedah untuk semua, gitu ya. Bagaimana hukum menangis saat sholat? Ya, tidak membatalkan sholat. Ya. Menangis ketika sholat tidak membatalkan sholat, selama nangisnya itu nangis yang wajar biasa. Ya, tidak nangis seperti anak kecil yang nangis itu, yang garung-garung itu. Nah, itu sudah bukan keadaan seperti sholat lagi kalau kayak anak kecil itu. Tapi kalau nangisnya nangis wajar, meneteskan air mata karena terharu, ini tidak membatalkan sholat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Ustaz mau bertanya, apakah sama tata cara haji awam dengan sunnah, apa perbedaannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah kalian, ambillah dariku tata cara melakukan haji. Untuk semua kalangan muslimin, ya. Semua kalangan muslimin tanpa terkecuali, yang awamnya dan yang tidak awamnya, hendaknya mencontoh haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, afwan. Bolehkah seorang suami atau seorang istri diam-diam memberi uang atau makanan kepada orang tua atau saudaranya tanpa izin dengan suami atau istri? Misal istri juga ada penghasilan sendiri. Ya, kenapa mesti diam-diam? Ya. Jangan diam-diam ya. Kan berbuat baik kepada orang tua itu kan hal yang wajar, hal yang baik. Ya. Semestinya bagi kita untuk baik-baik suami maupun istri memiliki kesepakatan. Ya, kalau sama orang tua itu tidak boleh pelit, ya, tidak boleh bahasa kitanya perikinan kalau sama orang tua. Lah orang tua membesarkan kita dari kecil, mereka enggak perikinan, ya, enggak pelit mereka. Dari kecil kita dibesarkan, ya, dari bayi, ya, sampai kita besar. Mereka enggak tanggung-tanggung apapun yang kita inginkan ketika masih kecil itu kalau bisa dituruti sama mereka. Ya, dari hal-hal duniawi mungkin kita pengin makan ini, pengin makan itu, ya. Mereka enggak perhitungan, ya, orang tua itu enggak perhitungan sama kita ketika kita kecil sampai kita besar. Loh, kok sudah besar ngasih uangnya diam-diam. Ya janganlah. Jadi nasihat saya baik kepada suami ataupun istri, suami kepada mertuanya, istri kepada mertuanya, hendaklah memiliki kesepakatan yang sama. Kepada orang tua itu jangan perhitungan, ya. Orang tua saja membesarkan kita tidak perhitungan, sampai kita besar sekarang ini enggak ada perhitungan orang tua. Ya. Maka kita tidak boleh perhitungan untuk orang tua. Ya, jangan diam-diam, ini nanti muncul banyak masalah. Kalau diam-diam ternyata ketahuan, nah ini jadi muncul masalah. Ribut nanti. Kok ngasih gak ngomong sama saya, kok begini, kok begitu. Jangan. Nasihat saya, panggil istri antum, dudukkan. Atau panggil suami antum, ayo duduk sama-sama. Kita punya kesepakatan yang sama. Untuk orang tua, kita gak boleh perikinan. Baik orang tuamu atau orang tuaku, kita sama-sama berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Masya Allah, ini baru rumah tangga yang baik. Wallahu a'lam. Bagaimana menghadapi suami yang mudah marah, padahal beliau sudah mengenal sunnah? Cara menghadapinya, jangan kita marah juga. Ya. Kalau dia marah, kita marah, ya sudah, jadi kebakaran jadinya. Api dilawan dengan api. Jadi misal suami kita marah, ya kita diam. Diam, jangan kita mancing dengan kata-kata yang akan membuat kondisi semakin memanas. Ya, diam, diam itulah. Kalau walaupun mungkin ya pendapat kita bagus, ya, kita pendapat bagus. Tapi ketika kondisi suami dalam saat dia marah itu jangan disampaikan. Bisa jadi yang kita inginkan tadi tidak tercapai karena dia dalam kondisi marah. Maka dalam kondisi seperti ini, seorang istri bisa-bisa pandai-pandailah untuk ya, menjaga rumah tangganya. Ketika suami marah, jangan kepancing ikut marah juga. Ya. Demikian pula sebaliknya, mungkin istrinya yang marah, kesal. Ya. Suami juga jangan sampai kepancing. Ya. Diam masing-masingnya. Padahal dia mengenal sunnah. Ya, tidak dipungkiri yang namanya marah itu ya bisa terjadi. Marah itu bisa terjadi karena marah itu tabiat manusia. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan la taghdab, jangan engkau marah, kata Al-Imam An-Nawawi dan yang lainnya. Ini maknanya bukan berarti kita tidak boleh marah sama sekali, bukan, karena marah itu tabiat manusia. Maknanya ketika marah jauhi sebab-sebabnya sebelum marah, atau penjelasan-penjelasan yang lain dari syuruhat, ya, penjelasan para ulama. Boleh marah ya ketika dalam kondisi yang syariat Allah dilanggar, atau ketika ya dibutuhkan untuk mendidik anak atau istri ya, dengan pendidikan yang baik. Nah, dalam kondisi mungkin suami marah ya, bagi istri bagaimana? Diam. Diam, nanti setelah kondisi sudah tenang baru musyawarah lagi. Wallahu a'lam bish. Bolehkah wanita berziarah ke kuburan? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antara ulama mengatakan haram, ya, karena dalam hadis disebutkan la'anallah zairat al-kubur. Allah melaknat, ya, wanita-wanita yang menziarahi kubur. Namun lafaz zairat ini perlu perlu dibahas lagi sisi kesahihan sanadnya. Karena disebutkan dalam riwayat yang sahih, ya, sebatas yang saya ingat di dalam Sahihul Bukhari, ketika itu ada wanita yang datang ke kuburan kemudian menangis, lalu Rasulullah SAW yang menasehatinya, lalu dia mengatakan ilaika anni, ya, fa innaka lam tusab bi musibati, menjauhlah engkau dariku, engkau tidak mendapatkan musibah seperti aku. Dia tidak tahu kalau itu Rasulullah SAW, ya. Nah, di sini berarti kan ada ziarah bagi wanita. Kenapa sebagian ulama mengatakan haram bagi wanita ziarah kubur? Karena wanita itu orangnya lemah akalnya, lemah pikirannya, ya, lemah sudut pandangnya, ya, dia bisa bertindak yang tidak diinginkan, entah mungkin karena sedih, teringat sama yang ditinggalkan, mungkin dia bisa bunuh diri, atau berbuat-berbuat yang tidak diinginkan dalam syariat. Maka dari itulah di antara ulama, ya, mengharamkan bagi wanita ziarah kubur. Sebagian ulama mengatakan boleh, namun tidak sering-sering, ya, berdasarkan hadis tadi, hadis yang kita sampaikan, yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Wallahu a'lam, ya, sebaiknya dihindari, ya, dihindari lebih baik. Ya. Pertanyaan keempat, bolehkah anak-anak ikut perlombaan azan atau hafalan Al-Quran? Boleh, baik, itu bagus, ya, lomba azan, asalkan yang lomba azan ini jangan perempuan, karena perempuan tidak ada azan. Ya. Hafalan Al-Quran boleh, ya, selama yang mengadakan itu ahlus sunnah salafiyin, ahlus sunnah, karena, ya, mereka lebih paham tentang batasan-batasannya. Alhamdulillah. Ustaz izin bertanya, apakah percaya dan takut dengan hantu termasuk perbuatan syirik berdosa? Ya, kalau yang dimaksud ini syaitan, ya, jin dari kalangan syaitan, memang kita harus percaya ada jin itu. Jin itu ada. Kalau yang dimaksud itu jin, ya, kita harus percaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia, yakni iblis dan bala tentaranya melihat kalian, ya. Ketika kalian tidak melihat mereka, kita tidak melihat mereka, mereka melihat kita. Yakni iblis dan bala tentaranya, yakni syaitan-syaitan tadi. Ini kita harus percaya kalau memang seperti itu. Ada, mereka itu ada, ya, ada, ya. Nah, barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz izin bertanya, boleh? Kapan saja waktu yang tepat untuk berdoa? Ya, boleh kita berdoa dalam keadaan mungkin kita ingin berdoa, lagi duduk di rumah, boleh angkat tangan berdoa. Namun kalau yang dimaksud di sini waktu mustajabat, ini banyak. Misal bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah, kita dianjurkan berdoa. Setelah asar dari hari Jumat. Kemudian ketika safar, ya, itu juga dianjurkan untuk berdoa. Ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sepertiga malam terakhir, ini juga dianjurkan untuk berdoa. Di waktu sujud ketika salat, ini juga dianjurkan untuk berdoa. Ya, banyak, ya, waktu-waktunya, dan perlu dalil-dalil, ya, yang artinya ketika kita mau menyebutkan dengan panjang, kita akan menyampaikan dalil-dalilnya, dan ini panjang nanti penyebutannya. Intinya seperti itu ringkasnya. Kalau mau berdoa di waktu sekarang mengangkat tangan, boleh, ya, boleh, tidak mengapa, ya, tidak ada larangan-larangan tertentu, kecuali, ya, mungkin kita berdoa dengan doa-doa yang buruk, nah itu dilarang. Ini termasuk dari, ya, kezaliman. Ya, kalau kita berdoa dengan mendoakan kejelekan, ya, tanpa sebab, ya, tanpa sebab. Wallahu a'lam. Wah, panjang. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, keluar dari tema. Saya mempunyai selat. mempunyai sakit mungkin ya, sakit asam lambung. Jika ada masalah berlebih, maka tingkat kecemasan saya akan bertambah. Saya bertambah yang mengakibatkan saya sesak, kepala pusing, tensi drop. Kemarin ada teman Ana yang meninggal dunia. Dan saya selalu terbayang saat bersama almarhum. Qadarullah dulu KT ini apa? Kita mungkin ya. KT sempat selisih kita, sempat selisih paham. TP tapi alhamdulillah satu tahun. Ini kalau tulisan kalau bisa ya Umat, jangan singkat-singkat ya. Kadang anak baca sesuai dengan singkatnya itu. Ya. Satu tahun terakhir sedih paikan apa ini? Apa yang harus anak lakukan Ustaz agar pikiran anak tidak ingat atau terbayang dengan almarhum? Karena lingkungan kerja anak selalu membahas almarhum dan selalu bertanya dengan anak kemana? Kama ana teman ST ruangan dengan almarhum. Ini afwan ya, ana enggak bisa baca dengan baik karena banyak singkatan-singkatan. Ya mungkin kalau yang dimaksud ini ya almarhum pernah bersama dengan dia dalam keseharian untuk teringat, masih tetap teringat. Ini hal yang wajar. Hal yang wajar, namun yang di luar kewajaran ketika kita melakukan hal-hal yang melampaui batas, ya. Mungkin kita meratap atau yang semisalnya, ini yang dilarang. Tetapi kalau masih sering teringat, terbayang mukanya, ini wajar. Orang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja dengan istrinya Khadijah masih terbayang, ya, masih teringat, ya, kebaikan-kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, izin bertanya, apa hukum seorang muslim mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru dan juga mengikuti acara tahun baruan? Tidak dibolehkan, haram. Kita mengucapkan selamat kepada hari Natal sama dengan kita mengucapkan selamat bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak. Ya. Haram hukumnya mengucapkan selamat tentang hari Natal. Selamat Natal, ya, haram hukumnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak. Ya, karena itu adalah keyakinan yang kufur. Kita ucapkan selamat hari Natal berarti sama dengan kita katakan selamat pada kekufuran. Selamat pada kesyirikan. Ya. Selamat pada dosa besar, dosa yang paling besar. Mau kita mengucapkan selamat, ya. Haram hukumnya. Kalau kita mengucapkan selamat itu berarti kita mengucapkan selamat pada yang kita sampaikan tadi, pada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Selamat ya pada perkara yang dimurkai oleh Allah. Bukan selamat. Ya. Bukan selamat. Semestinya apa yang kita katakan? Hadakallah. Semoga Allah menunjukimu. Boleh mendoakan orang kafir dengan hadakallah. Semoga Allah menunjukimu. Mendoakan seperti itu. Ya, bukan selamat. Ya. Allahu musta'an. Demikian pula dengan acara tahun baru. Tahun baru tidak ada dalam ajaran Islam. Bahkan tahun baru itu di situ banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi seperti bergadang malam, ya seperti menyia-nyiakan waktu bukan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dibolehkan bagi kita mengucapkan selamat ya dalam tahun baru ataupun hari Natal ya, atau pada acara-acara yang bukan dilakukan oleh muslimin, yang bertentangan dengan syariat Islam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ana punya saudara yang meminta pendapat tentang keadaan rumah tangganya, di mana suaminya sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin, dan kepada anaknya saja sudah tidak peduli. Bagaimana sikap ana dalam memberi nasihat untuk sabar saja? Atau cerai saja. Ya, kalau suami sudah seperti ini, tidak ada lagi nafkah lahir dan batin, ya sama anak sudah tidak peduli, sama istri sudah tidak peduli, ya. Apalagi yang diharapkan, ya. Bagaimana lagi, ya? Bukankah pernikahan itu ya, dibangun karena satu sama lain itu untuk bersatu, ya, untuk saling menguatkan satu sama lain. Kalau seperti ini bagaimana akan kuat rumah tangganya? Ya, nafkah tidak diberi lahir dan batin. Anak tidak dinafkahi, ya. Apalagi kalau sudah tidak ada lagi seperti ini, ya, mau dibangun apa lagi ya rumah tangganya kalau seperti ini? Kecuali kalau mungkin suaminya masih bisa diharapkan kebaikannya. Ya, mungkin dia masih perhatian. Dia tidak memberi nafkah itu karena mungkin ya sulit memang kondisi, biaya lagi susah, pekerjaan susah. Maka istri bantu kalau seperti ini keadaan suami, istri bantu. Ya, mungkin istri bisa membuat gorengan, suami jualan, ya. Bisa bantu juga mempromosikan kepada kawan-kawan perempuannya kalau misal mungkin suami itu kesulitan, ya. Tapi kalau suami itu benar-benar tidak acuh lagi sama anak istrinya, abai, ya, seakan-akan dia itu bujang, tidak ada anak, tidak ada istri, ya. Maka apa yang diharap kalau seperti itu, ya? Nah, ini boleh bagi seorang istri untuk meminta cerai dalam kondisi yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.